Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu, pekan lalu, kita sampai kepada pembahasan tentang penjelasan makna al-hanifiyah atau al-hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pembahasan sampai halaman 43. Qala hafizahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah min al-fawaidi wal ahkam. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faidah dan hukum, beberapa faidah dan masalah hukum. Yang dimaksud dari ayat ini adalah surat apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau bukannya bisa juga itu, atau dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala fi hadhihi al-ayati min al-fawaidi wal ahkam. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faidah dan beberapa masalah hukum. Awalan yang pertama, bayanul hikmati allati min ajliha khalaqahu Allahu taqalain. Bayanul hikmah, adanya penjelasan yang terkait kepada hikmah. Allati min ajliha, yang karena hikmah itulah khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-taqalain, yaitu jin dan manusia. Taqalain artinya dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Apa hikmah penciptaan antara jin dan manusia? Wahia ibadatuhu azza wa jal, yaitu keduanya, baik kalangan jin dan manusia, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Wa ma'na al-ibadatu, adapun makna ibadah fil lughah secara bahasa, minat ta'bid, yaitu dari kata at-ta'bid. At-ta'bid wa huwa at-tadlilu wa taskhiru. At-tadlil artinya merendahkan, wa taskhir menghinakan. Wa min dzalika, oleh karena itulah ada ungkapan di kalangan Arab, di kalangan orang Arab, tariqu mu'abbad. Tariqun mu'abbadun, maknanya tariqun mu'abbadun artinya jalan yang diratakan, yang tadinya mungkin tinggi diratakan, artinya menjadi jalan itu adalah rendah. Ay mudallalu lil mashi, yaitu direndahkan sehingga bisa dilalui untuk berjalan. Qala hadhihi al-haqiqatul lughawiyyah lil ibadah, ini adalah hakikat secara bahasa pengertian dari al-ibadah. Qala yushtaraka fiha jami'ul khalqi, maka terkait di dalamnya ataupun seiring dengan itu di dalamnya mengandung seluruh, ya, ibadah itu mengandung kepada segenap, ditujukan kepada segenap al-khaliq, yaitu makhluk. Hatta iblis alaihi la'natullah, sampai-sampai iblis pun, ya, semoga Allah melaknatnya, abadun lillah, termasuk daripada abadun lillah, yaitu hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala. Biannahu bimakna, maknanya adalah annahu musakharun maqhurun, bahwasanya iblis itu adalah termasuk hamba Allah yang dia harus menghinakan diri, dia harus merendahkan diri dengan cara yang dipaksa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau aradallahu ayyadzibahu li'adzabik, jika Allah menghendaki untuk mencela membinasakannya, maka Allah pun akan mencela membinasakannya. Walakin abqahu, akan tetapi Allah menjadikan iblis itu hidup kekal. Ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Yaitu sampai ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Au ila yaumil miqati, atau sampai hari miqat, yaitu ketika manusia bertolak ke padang mahsyar. Al-ma'lumi li hikmati, yang semua itu adalah diketahui berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syar'an, secara syariat pengertian al-ibadah, yaitu ismun jami'un. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ismun jami'un, yaitu isim yang meliputi li kulli ma yuhibbuhu Allah, untuk setiap apa yang dicintai oleh Allah. Wa yardahu, dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup, ya, segala sesuatu itu dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang mencakup, dicintai, diridhoi, berarti itu adalah ibadah. Minal aqwal, baik dalam bentuk perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Wal a'mal, atau dalam bentuk tindakan, perbuatan-perbuatan. Adh-dhahirati wal batinati, baik yang sifatnya zahir, nyata, ataupun yang sifatnya batin. Kenapa dikatakan zahir dan batin? Karena tindakan manusia, sikap manusia bisa dalam wujud lahir, bisa dalam wujud batin. Sabar, tawakal, cinta, benci, itu adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin. Adapun seseorang menunaikan manasik haji, pergi haji, seseorang kemudian sholat, selain ada tindakan-tindakan yang sifatnya batiniyah, juga perbuatan amal tersebut bisa dilihat secara zahir, artinya secara fisik bisa dilihat. Orang sholat nampak dari gerakannya, nampak dari apa yang dia perbuat. Dia menghadap ke kiblat, dia ruku, dia sujud, dia duduk tawarruk atau iftiras, dan seterusnya. Manakala ada orang yang tengah seperti itu, orang mafhum, nah, dia sedang sholat. Kenapa dia mafhum? Dilihat dari zahirnya. Dilihat dari zahirnya. Zahirnya menampakkan aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan sholat. Maka yang demikian ini, dan sholat adalah sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini adalah merupakan bentuk ibadah. Inilah definisi yang disajikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna lil ibadati, sesungguhnya di dalam masalah ibadah itu, salatatun maqamati, ada tiga faktor, atau ada tiga kedudukan di sana. Yajibu jama'aha, yang wajib ketiganya itu terkumpul bagi seseorang yang menunaikan ibadah. Yang ketiganya haruslah terkumpul. Hatta takunal ibadat, sampai kemudian menjadikan ibadah tersebut sahihatun, yaitu sahihah, artinya sah ibadahnya. Wa tilkum al-maqamatu hiya al-khawfu war-raja'u wal-mahabbah. Maka yang dimaksud dengan ketiga maqamat itu adalah al-khawf, rasa takut, ar-raja, sikap mengharap, al-mahabbah, dan cinta. Jadi tiga landasan utama seseorang beribadah adalah harus didasari dengan rasa al-khauf, takut. Takut kalau ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja. Kita beribadah dengan mengharap. Raja artinya mengharap. Mengharap bahwasannya apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan balasan ganjaran yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Wal mahabbah, dan cinta, dan apa, dan ibadah yang kita tunaikan ini adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tiga landasan yang menjadi dasar seseorang beribadah itu harus ada. Manakala hilang salah satu atau kedua dari tiga tersebut hilang, maka ibadahnya akan menjadikan, akan terjadi penyelewengan-penyelewengan di dalam ibadah. Contohnya adalah manakala al-khauf lebih menonjol, dia menafikan, meniadakan ar-raja atau al-mahabbah. Seseorang beribadah karena khauf, rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan melakukan tindakan ibadah itu dengan cara yang ekstrim. Seperti kalangan Haruriyah, kalangan Khawarij, yang dia beribadah sampai berlebih-lebihan, melakukan tindakan ibadah yang gulu, ekstrim. Semalaman suntuk, sholat malam, besoknya puasa, seharian puasa. Kenapa demikian? Karena khauf, rasa takut dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutannya itu menyebabkan dia sedemikian ketat menjalankan ibadah. Dia takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam pengertian, takut dalam pengertian yang sifatnya ekstrim. Sehingga ibadah-ibadah yang semestinya bisa dilakukan dengan cara yang tidak seperti itu, tidak ekstrim, dia lakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Akibatnya apa? Akibatnya dia keras sekali dalam beribadah, kencang sekali dalam beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu tidak ada pada orang-orang Khawarij keyakinan seperti itu. Maka kita dapati kisah ada tiga orang sahabat datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begini, maka kemudian ketiga orang ini menyatakan, kalau demikian tidak ada artinya ibadah yang selama ini kita lakukan. Satu orang kemudian mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus. Yang satu orang lagi mengatakan, kalau demikian saya akan puasa terus menerus. Yang satu orang lagi mengatakan, kalau demikian saya tidak akan menikah, saya akan membujang terus dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas ibadah saya. Kalau saya menikah, wah, nanti bisa-bisa disibukkan oleh istri saya, ya, bukannya ibadah tapi terus-menerus mengurusi sang istri. Oleh karena itu dia ingin membujang saja supaya ibadahnya kencang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh tiga sahabat ini, kemudian, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, aku tetap ya salat tahajud dan juga tetap tidur pada malam hari. Artinya tidak terus-menerus salat tahajud. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun berpuasa dan aku pun berbuka. Artinya tidak terus-menerus berpuasa. Terkadang beliau berbuka. Dan yang ketiga beliau katakan, aku pun menikahi wanita, tidak hidup membujang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Termasuk di antara sunnah adalah nikah. Nikah adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sunnah juga bahwasanya Nabi dikala hidupnya selain berpuasa, beliau pun pernah tidak berpuasa. Itu pun sunnah. Dikala malam salat juga Nabi pun tidur, itu pun sunnah. Karena menjaga hak badan, menjaga kesehatan tubuh itu adalah hak yang diperintahkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ingin melakukan tindakan ekstrim, ingin kelihatannya giat dalam ibadah, tetapi sementara faktor-faktor lainnya dia tinggalkan, maka yang demikian ini bukanlah merupakan satu tindakan yang terpuji. Maka oleh Asy'ab bin Al-Jabiri hafizahullah taala, ada tiga poin yang mendasari ibadah seseorang. Al-khauf war-raja wal-mahabbah. Yang dimaksud dengan al-khauf, qala hafizahullah taala, fal-khaufu, yang dimaksud dengan khauf adalah yarda'u an maghadib an atau an maghadab an maghadibu an maghadibillah, yaitu mencegah dari kemurkaan Allah, mencegah dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ar-raja yaitu yatma'u fi rahmatihi. Yatma'u artinya tamak. Seseorang rakus, ingin sekali ya fi rahmatihi, untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-mahabbatu, mencintai, yaitu taj'alu sudur munsyarahatun li awamirillahi wa nawahih, yaitu menjadikan, engkau menjadikan as-sudur, dada dirimu itu, menjadikan dada kita ini munsyarahatun, yaitu bersifat lapang. Bersifat lapang li awamirillah, untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Wa nawahih, dan untuk menerima larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Li awamirillah bil fi'li, menunaikan perintah-perintah Allah dengan melalui perbuatan. Wa li nawahihi bitarki, dan untuk mengamalkan larangan-larangan Allah, bitarki, dengan cara meninggalkan yang dilarang tersebut. Ini namanya mahabbah. Ketika seseorang merasa lapang, senang melakukan ibadah, enjoy, bahasa orang kampus, dia senang melakukan ibadah itu, bukan karena terpaksa. Jam 10 malam, kamu sudah sholat isya? Belum, ya. Sholat dulu sholat. Nah, sholatnya cuma sekedar formalitas saja, wudhu. Kemudian takbir, tidak baca iftitah, tidak baca apa, baca al-fatihah saja, surat pun tidak dibaca. Kok cepat sekali sholatnya? Sing penting kan sholat. Jadi hanya mengejar sekedar formalitas saja. Dia melakukan sholat tersebut hanya karena ditekan oleh kewajibannya. Tapi bagi orang yang memiliki mahabbah, ketika dia melakukan sholat, sholatnya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sholatnya itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Wudhunya pun diatur semaksimal mungkin, menyerupai wudhu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga sholatnya, berupaya semaksimal mungkin untuk ditunaikan sebaik-baiknya. Dari mulai pakaian yang dikenakannya, berbeda dengan orang yang mengejar sholat hanya formalitas. Mungkin pakai celana katok yang di atas sedikit lutut, kemudian pakai kaos oblong sholatnya. Yang penting kan sah sholatnya. Jadi minimalis, aliran minimalis. Berbeda dengan orang yang dia menyertai mahabbah di dalam aktivitas kegiatan ibadahnya, sholatnya, dia akan berusaha untuk sebaik mungkin ibadah sholat yang dia tunaikan. Pakaiannya, pecinya dikenakan, ya. Kemudian juga tempatnya bersih, kemudian gerakan-gerakannya diatur, ruku sujudnya dengan tumaknina, tidak sebagaimana ayam mematuk jagung atau ayam mematuk beras. Nah, ini berbeda, nanti akan terlihat dari gerakan-gerakan fisik yang dilakukan. Demikian juga seseorang yang menunaikan ibadah dengan disertai mahabbah, dia akan berusaha untuk melantunkan bacaannya itu seraya diresapi, seraya dihayati, seraya kemudian difahami makna per makna dari apa yang dia ucapkan. Ya. Kalau orang yang sholat tanpa disertai mahabbah, ya sholat asal sholat. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingatnya motor belum dikunci. Baca waladdallin amin, dia ingat, oh besok saya mau ada acara makan-makan. Ya. Dan seterusnya. Ini namanya dia melakukan ibadah tidak disertai mahabbah. Tidak disertai sikap lapang dada dia. Senang dia menerima perintah ini, ya, perintah untuk menunaikan sholat itu dia tunaikan dengan senang hati. Ya. Begitu juga seseorang yang pergi haji, ya, itu akan terlihat orang yang pergi hajinya terpaksa, ya sudah, ya, uang akan dipepet-pepetkan untuk seirit mungkin. Bila perlu dia bawa koper sendiri. Ya. Biasanya kan orang bawa. Untuk tidak menyusahkan kan, ya panggil kuli atau apa. Nah, kalau dia tidak, koper dibawa sendiri. Bukan berarti apa? Karena pelitnya. Karena pelitnya. Sampai nanti masalah urusan-urusan dalam ibadah itu sendiri, kain ihromnya bukannya beli. Ya, biasanya kalau orang yang wah senang ini saya haji, kain ihromnya baru. Oh, ibadah ini enggak mesti setahun sekali kok. Kan begitu pikirannya. Kalau ini enggak, cari yang sudah haji 10 tahun yang lalu. Masih punya kain ihram tidak? Sudah dekil and dekumel. Ya toh, dipakai juga. Ya. Itu orang-orang yang nampak tercermin dari sikap-sikapnya. Apakah ibadah yang dia lakukan disertai mahabbah ataukah tidak? Itu akan tercermin dari perilaku kesehariannya. Maka perlu kita untuk menjadikan as-surur, yaitu dada kita ini lapang dalam menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Dan dalam menerima apa yang Allah larang untuk kita, yaitu dengan cara meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal ibadatu ma'a hadhihi al arkan laha syartan, maka al ibadah ma'a hadhihi al arkan, dengan rukun-rukun ini, laha syartani huma, maka ibadah yang dilakukan itu memiliki dua syarat, memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, tajridul ikhlas lillahi wahdah. Tajridul ikhlas, yaitu memurnikan keikhlasan lillahi wahda, hanya bagi Allah saja. Wa tajridul mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan al-mutaba'ah, memurnikan ittiba', mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadzani syartani, ini adalah dua syarat. La yanfak ahaduhuma anil akhar, maka tidak boleh hilang, tidak boleh hilang salah satu dari dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah ibadah ini dilakukan, dan mutaba'ah semata-mata karena ingin mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dikatakan sebagai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah syara al-usulus thalatha. Walhamdulillahirabbil alamin.